Jangan kau lepaskan diriku, aku masih ingin denganmu. Jangan pula kau biarkan mataku basah. Selagi aku berada di sisimu, pernah aku rasakan cinta yang bersemi di antara kasih sayangku. Dulu cintaku yang masih memanja, tapi kini telah aku pastikan. Pastikan.